Ketika hari-hari terasa begitu berat, cobaan datang silih berganti. Meski ku berada dalam kesesakan, takkan goyah, ku teguh berdiri. Karena ku percaya kasih karuniamu yang selalu menopang hidupku. Beri kekuatan, beri pengharapan, agar ku mampu lewati badai. Walaupun badai terus menerjang, ku bertahan untuk tetap setia. Hingga suatu hari kan ku terima darimu berkat mahkota berkat mahkota.